بسم الله قال وفقه الله تعالى المسألة الثامنة خصائص البدعة بنظرة فاحصة في القيود الثلاثة الواردة في المعنى الشرعي للبدعة يمكننا استخراج سمات البدعة وخصائصها تلك الخصائص التي تفترق بها البدعة عما يشتبه بها ويقترب منها وهي أربع خصائص الأولى أنه لا يوجد في النهي عن البدعة غالبا دليل خاص وإنما يستدل على النهي عنها والمنع منها بالدليل الكلي العام الثانية أن البدعة لا تكون إلا مناقضة لمقاصد الشريعة هادمة لها وهذا هو الدليل الكلي على ذمها وبطلانها ولأجل ذلك وصفت في الحديث بأنها ضلالة الثالثة أن البدعة في الغالب إنما تكون بفعل أمور لم تعرف في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته رضي الله عنهم قال ابن الجوزي البدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدع ولذا سميت البدعة بدعة فإن البدعة في اللغة الشيء الذي أحدث على غير مثال سواء كان محمودا أو مذموما ومن هذا الوجه أطلق بعض السلف لفظ البدعة على كل أمر محمودا كان أو مذموما لم يحدث في عهده صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك عن الإمام الشافعي الرابعة أن البدعة مشابهة ولابد للأمور الشرعية ملتبسة بها Ini masalah yang ke-8 tentang khasaisul bid'ah. Khasais jamak dari khasisa. Ini ciri khas. Apa aja ciri khas bid'ah itu? Baik. Katanya di sini binaratin fahisatin. Dengan pandangan fahisah. Ini yang teliti ya. Kalau kita melihat dengan teliti. Fil quyudis salasati alwaridati fil ma'na asy-syar'i lil bid'ah. Pada tiga qaid. Tiga ketentuan yang datang di dalam makna syar'i untuk bid'ah. Yang sudah lewat ya. Kita sudah baca di halaman 18 itu ya. Kuyudnya ada tiga. Yang pertama al-ihdas, yang kedua an yudafa hadzal ihdas ila ad-din, yang ketiga alla yastanida hadzal ihdas ila aslin syar'iyyin bi tariqin khass aw 'am. Yang namanya bid'ah itu pertama sesuatu yang baru ya. Yang sebelumnya tidak ada. Yang kedua, sesuatu yang baru tadi dinisbatkan kepada agama. Yang ketiga, sesuatu yang baru yang dinisbatkan kepada agama tadi tidak punya dasar yang syar'i. Baik dengan jalan khusus atau dengan jalan umum. Baru dinisbatkan kepada agama tidak ada dasar. Paham? Ini namanya quyud. Quyud salah. Tiga ketentuan untuk bid'ah dengan makna syar'i. Nah, kalau kita perhatikan dengan teliti tiga quyud itu, yumkinuna memungkinkan bagi kita istikhraju simatil bid'ati wa khasaisiha, mengeluarkan atau menyimpulkan ya. Simah. Simat jama dari simah. Artinya alamat. Dan khasa'is, khasisah, ciri khas daripada bid'ah. Kalau kita ingin tahu, maka ingat saja tiga qaid itu ya. Tilkal khasa'is allati taftariqu bihal bid'ati amma yastadilu biha wa yaqtalu minha. Ciri khas itulah nanti yang apa? Membedakan bid'ah dari apa? Yang serupa dengannya dan yang mendekatinya. Padahal tidak sama ya. Perbedaannya nanti dengan diukur dengan tiga ketentuan tadi. Paham? Kalau memenuhi tiga ketentuan tadi, maka itu masuk wilayah bid'ah. Kalau tidak memenuhi salah satunya, nah itu berarti enggak masuk. Paham? Wa hiya arba'u khasa'is. Nah, kalau kita perhatikan dengan teliti, maka ciri khas bid'ah itu ada empat di sini. Al-ula yang pertama adalah annahu la yujadu fin nahyi 'anil bid'ah ghaliban dalilun khas. Yang pertama, tidak ada dalil khusus tentang larangan dari bid'ah secara umum. Ya, biasanya ya, larangan dari bid'ah itu tidak ada dalil khususnya. Apa larangannya? Misalkan bid'ah maulid, apa larangannya bid'ah isra mi'raj, las apa larangannya bid'ah apalagi ini permasalah gitu, nggak ada dari khusus karena kan sesuatu yang apa baru, sehingga di zaman Nabi SAW apa belum muncul bagaimana menuntut dalil sesuatu apa yang belum muncul, jelas. Sehingga dalil khususnya enggak ada, sama kayak orang ketika di apa kasih tahu ya Pak, enggak boleh merokok, haram Pak, dosa. Gini. Apa dalilmu kalau rokok itu haram? Apa ada dalam Al-Quran? Gitu. Ya enggak ada kalau dalil khususnya Pak. Nah, jadi kalau Bapak perhatikan dalil umumnya. Itu banyak gitu. Seperti apa? Wala tubadzir tabdziran. Jangan kamu berbuat tabdzir. Amrok itu tabdzir enggak? Tabdzir. Untuk membelinya kerja. Setelah kerja apa dipakai hanya untuk hal yang seperti itu. Tidak membawa manfaat, malah membawa apa? Mudarat, merusak. Begitu pula dalil wala tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan kamu campakkan dirimu dalam kebinasaan. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan. Nah, itu membahayakan. La dharran wa la dhirran, banyaklah dalil-dalil umum. Nah, sama kayak bid'ah juga begitu. Kalau tanya dalil khususnya enggak ada. Paham? Wa inna ma yustadalu 'ala an-nahyi 'anha wal man'i minha, hanya saja berdalil ya, atau dijadikan dalil untuk larangan bid'ah itu bidalilil kulliyil am, dengan dalil apa? Umum. Nah, ini yang banyak apa? Tidak dipahami atau tidak diterima oleh orang. Maunya orang itu apa? Semua masalah harus ada dalil khusus. Ya enggak bisa begitu. Kalau semua masalah ada dalil khususnya, mungkin Al-Qur'an itu enggak cuma satu jilid begitu, bisa 1000 jilid mungkin. Setiap masalah ada dalilnya. Kan enggak begitu ya. Nah, sehingga bayanul Qur'an itu ada dua ya. Ada yang bin nas ya, dengan menyebut permasalahan secara khusus, paham? Dalil khususnya. Ada yang isyarah ila maudhi'il bayan, dengan isyarat. Nah, ada dalil khusus, ada dalil umum. Semuanya dalil, bukan apa? Oh kalau dalil umum enggak bisa diterima. Itu dalil juga, Pak. Baik. Ini ciri khas yang pertamanya. Jadi kalau kamu di apa namanya disudutkan oleh orangnya. Apa dalilmu kalau ini bid'ah? Nah, oh, oke okay, dalil umum. Oh saya nggak mau dalil umum, saya mau dalil khusus. Ketahuilah dia itu sahib hak hawa. Dia nggak mau cari kebenaran. Dia hanya apa? Ingin debat aja. Kalau memang dia mau mencari kebenaran, dalil umum pun dalil. Jelas. Yang penting penempatannya sesuai pada tempat. Tidak salah. Tidak semua masalah harus apa? Ada dalil khususnya. Kayak ada orang Nasrani datang ke suatu tempat makan gitu. Di situ ada seorang ahli. Kemudian berkata, katanya Quran kalian itu menjelaskan segala sesuatu. Coba terangkan kepada saya bagaimana caranya bikin masakan ini. Kata alim tadi, wah ada dalam Al-Quran. Bingung kan ya? Mana ada? Jika dipanggil itu sang tukang masak, ya toba siflana, ya. Terangkan kepada kita gimana kamu buat masakan itu. Kemudian kata alim tadi apa? Seperti inilah petunjuk dalam Al-Quran. Nah, dia bingung. Di mana itu? Ayat berapa? Surat apa? Dia baca dan firman Allah Ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Tanyalah orang yang mengerti jika kamu enggak ngerti. Itu dalam apa? Umum ya. Dalam masalah apa saja termasuk di sini. Ya, si Nasrani tadi langsung di iya. Paham tadi kan? Jadi kalau ada orang dikasih dalil umum enggak paham juga, aduh, lebih buruk daripada si Nasrani. Nasrani yang dikit kan paham. Ini ada orang dikasih dalil, enggak terima. Saya maunya dalil khas, dalil khusus. Itu hawa saja berarti namanya. Hawa nafsu. Jadi jangan mau di apa? Disudutkan kamu ya. Saya mau dalil khusus. Wah, iya ya. Kamu enggak pakar dalam berdebat tadi. Makanya jangan suka berdebat kalau memang enggak paham. Prinsip-prinsip dalam perdebatan perlu belajarnya, namanya ilmu munawarah itu dibahas oleh ulama, ada kitab-kitabnya khusus adab munawarah. Nah, kalau nggak ngerti itu, nah jangan debat, nanti hanya apa membingungkan kamu sendiri. Pada asalnya agama ini bukan untuk diperdebat, bukan. Hati-hati dengan orang yang suka mengajak debat. Kebanyakan itu sahib hawa. Hanya untuk hawa nafsu, bukan untuk mencari kebenaran. Kemudian dikasih catatan nomor 1 di situ, istatsna min dzalika al-bid'ul lati nuhya anha bi a'yaniha. Dikecualikan dari ciri khas itu bid'ah-bid'ah yang memang dilarang secara khusus. Ada bid'ah-bid'ah yang dalilnya itu khusus ada. Wahia qalilatun jiddan. Tapi jumlahnya sedikit sekali. Nah. Bisa dilihat iqtida' as-siratil mustaqim. Ya, seperti rohbaniyah ya. Wa rohbaniyatin ibtada'u. Dan rohbaniyah yang mereka apa? Buat sebagai suatu bid. Ma katabna alaihim, yang kami tidak pernah tetapkan ajaran itu pada mereka. Jadi contohnya atau rohbaniyah. Paham rohbaniyah. Apa itu? Ya pahamnya pendeta, kependetaannya memutus diri dari interaksi dengan dunia. Maaf. Masuk dalam tempat ibadah udah enggak mau urusan dengan dunia, bahkan sampai banyak dari mereka yang mengkebiri dirinya sendiri untuk memutus syahwatnya. Nah, pengen fokus dengan ibadah itu bukan ajaran syariat Allah Ta'ala itu mereka yang membuat sendiri ajarannya. Allah tidak pernah apa? Mengajarkan seperti itu. Tidak menikah, tidak bekerja, tidak apa, hidupnya apa? Dari sedekahnya jamaahnya. Sampai sekarang, kamu lihat pendeta-pendeta itu dalam apa khotbahnya mengakui bahwa mereka hidup itu dari sedekah jamaahnya itu, karena nggak kerja memang hidupnya untuk begitu saja. Kata-kata dunia ya, baik, nggak mau menikah dan bahkan nggak boleh mandi, tapi akhirnya apa? Ya gitulah. Nggak bisa apa? Komitmen dengan prinsip yang dibuat sendiri. Ini contohnya ada dalil khusus tentang masalah. Nah, juga tentang qadariyah, bid'ah qadariyah. Di sebuah dalam hadisnya al-qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat, ini ada hadis. Nah, yang berpaham apa? Bahwa perbuatan makhluk itu bukanlah takdir Allah. Tapi makhluk itu yang menciptakan perbuatannya sendiri, itu paham qadariyah. Sudah diingat dalam hadis khusus. Ada beberapa contoh-contoh lagi yang itu sangat sedikit sekali. Keumumannya bid'ah itu apa? Tidak ada dalil khusus. Yang ada dalil dalil khusus. Dan itu sudah cukup. Paham? Karena kalau semua masalah disetujukan dalil, berapa banyak yang kamu harus apa kan? Karena bid'ah itu ya tak terhitung. Kalau mau dibuat kamus itu mungkin besar ya. Ciri khas yang kedua, asania annal bid'ah la takunu ila munaqidatan li maqasid syariah. Hadimatan lah ini. Bid'ah itu tidak pernah ada kecuali menggugurkan maksud syariat, meruntuhkannya. Tidak ada satupun bid'ah yang apa sejalan dengan maksud syariat, membangun maksud syariat. Dia karakternya apa? Menggugur, meruntuhkan maksud syariat. Destruktif, ya sifatnya merusak, bukan konstruktif, bukan membangun, tapi merusak. Itu ciri khasnya bid'ah, merusak. Nah, wa hadha huwa ad-dalil kulli 'ala damiha wa butlaniha. Inilah dalil umum untuk menunjukkan bahwa bid'ah itu tercela dan batil. Karena karakternya merusak. Merusak maksud syariat. Nah, bagaimana bisa? Pemahamannya adalah kita tahu insyaallah ya firman Allah Ta'ala al yauma akmaltu lakum dinakum, ya, bahwa agama telah sempurna. Nah, dengan adanya orang berbuat bid'ah secara sadar atau tidak, dia menuju bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam khana risalah, berkhianat dalam menyampaikan risalah. Entah itu dia sadar atau enggak ya, perbuatan bid'ah yang dia lakukan itu nilainya adalah dia menuduh Nabi SAW tidak sempurna dalam menyampaikan risalah, karena masih ada yang kurang ternyata. Nah, itu kan namanya menggugurkan maksud syariat, karena syariat sudah apa? Sempurna. Jelas. Begitu pula fa in tanazatu fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasulih. Bila kalian berselisih dalam suatu hal, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, bid'ah. Tidak kembali kepada Allah dan Rasul. Berarti meruntuhkan maksud syariat. Dia membuat jalan sendiri. Wa anna hadza shirathi mustaqimin fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan ini, jangan ikut jalannya. Bid'ah membuat malah jalannya menyelisih, selalu begitu. Makanya dikatakan oleh ulama, tidaklah muncul satu bid'ah melainkan hilang satu sunnah yang semisalnya. Bang, itu begitu karakternya, merusak. Tidak pernah apa? Membangun maksud syariat. Dia karakternya merusak. Itulah mengapa bid'ah itu tercela. Wali adli dalik, karena itulah husifat fil hadith bi annaha dalalah. Disifati bid'ah itu secara mutlaknya dalam hadith bahwa semua yang namanya bid'ah itu apa? Sesat. Ya. Yes. Karena karakternya. Jadi kenapa semua bid'ah dicela? Semua bid'ah itu batil, semua bid'ah itu sesat. Karena karakternya itu apa? Meruntuhkan syariat. Nah, dia merasa ada jalan lain dalam beragama selain jalannya Rasulullah. Nah, itu suatu pemahaman yang sangat berbahaya. Karakter yang ketiga yang menjadi ciri khas bid'ah adalah annal bid'ah fil ghalib innama takunu bi fi'li umurin lam tu'raf fi ahlihi sallallahu alaihi wasallam wala fi ahli sahabatih. Bid'ah itu keumumannya adalah perbuatan yang tidak dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula di zaman sahabat. Hal yang memang enggak dikenal sebelumnya di masa nubuwah. Di masa salaf sahabat radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, al bid'ah ibaratun an fi'lin lam yakun fabtudiya. Bid'ah itu adalah ibarat, ya, ungkapan tentang perbuatan yang belum ada kemudian diadakan, dimunculkan yang sebelumnya enggak ada. Nah, itu karakternya bid'ah. Sesuatu yang muhdats. Ya. Walida, karena inilah sumiyatil bid'ah, bid'ah kan. Bid'ah itu dinamakan bid'ah karena dia sesuatu yang apa? Baru muncul yang sebelumnya tidak ada. Fa innal bid'ah fil lughah, maka sesungguhnya bid'ah dalam bahasa adalah asyai'ul ladzi uhditsa 'ala ghairi mitsalin. Ya, sesuatu yang dimunculkan tanpa ada contoh sebelumnya. Sawa'un kana mahmudan aw madhmuman, sama saja sesuatu itu terpuji atau tercela yang tidak ada contoh sebelumnya. Nah, ini sudah lewat ya pembahasannya. Bahwasanya setiap bid'ah adalah muhdats, walaupun tidak semua perkara yang muhdats itu apa? Bid'ah. Tayyib. Karena sesuatu yang muhdats itu luas, ada yang dikaitkan dengan agama, ada yang tidak dikaitkan dengan apa? Agama. Sedangkan bid'ah itu perkara muhdats yang dikaitkan dengan agama, ya, yang tidak ada dalilnya. Ingat saja kaidahnya. Wa min hadzal wajh, dari sisi inilah atlaqa ba'dus salaf lafdhal bid'ah 'ala kulli amrin mahmudan kana aw madhmuman, lam yahdith fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian salaf menggunakan lafaz bid'ah untuk setiap perkara terpuji ataupun tercela yang belum pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti bid'ah menurut apa? Lughah, ya, menurut bahasa. Jadi sebagian salaf kadang memakai kata bid'ah tapi dengan pengertian bahasa, bukan dengan pengertian syarak. Nah, jangan salah gitu. Kama warada dari kanil Imam Syafi'i, sebagaimana datang yang seperti dari Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, last, ada yang mahmud, ada yang madmum. Ada yang nanti membaginya, ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, bid'ah muharram. Itu dengan makna lughah, dengan makna bahasa. Jangan salah dalam apa penempatan istilah. Jadi khas yang keempat adalah annal bid'ah musyabihatan wala budda lil umuri syar'iyyah musyabihatun, ya, wala budda lil umuri syar'iyyah multabisatun biha. Bid'ah itu sesuatu yang apa? Menyerupai syariat. menyerupai syariat. Itu ciri, ciri khas. Dia seperti syariat, padahal bukan, bukan syariat. Amalkan ini, nanti pahalanya begini, gitu ya. Lakukan ini, caranya begini, begini. Seperti syariat. Nah, itu ciri khasnya di. Ada amalannya, ada kefiatnya, ada niatnya, ada macam-macamnya. Seperti kamu mengamalkan suatu syari. Nah, itu. Dah, empat itu ya. Khosais daripada al-bid'ah. Walhamdulillah. Ada pertanyaan? Pak Sutisno. Khosais sama kuyut itu dibedakan satu. Ya, artinya kayak istihrajnya dari istinbat. Kalau kamu perhatikan kuyutnya dengan seksama, kamu akan mengenali karakter bid'ah. Bahwa dia apa? Enggak ada dalil khusus. Pada umumnya itu enggak ada, kecuali sedikit. Dan karakternya merusak. Tidak membak, selalu berlawanan dengan maksud syariat, syariat. Dan dia sesuatu yang bak, baru. Dan sifatnya mirip syariat, padahal bukan. Untuk mempermudah saja dalam mengenali ini bid'ah enggak. Kalau orang hafal karakter kan, ini kuat ini, hawa-hawanya udah kelihatan ini hawa-hawa bid'ah. Lagi, untuk orang yang biasanya melakukan bid'ah dalam rangka untuk ilmu ini, saya anak dengar pernah ada yang suruh ngamalin. Ini 99 kali bisa gini-gini gitu. Nah, mengitanya ayatnya benar-benar bisa gitu. Ayatnya tak boleh. Oh, itu namanya istidraj. Tak boleh. Masalah kok ada pengaruhnya gitu. Itu enggak jadi ukuran. Sihir itu ada pengaruhnya. Apakah artinya benar? Nah, nanti baca mantra-mantra bahasa Sanskerta gitu ya. Om gitu. Loh, kok ada pengaruhnya? Apa artinya benar? Ya enggak. Namanya istidraj. Tapi istidraj. Ini orang berbuat salah kok yang dapat malah baik, enggak ada hukuman gitu. Enggak ada musibah, justru malah baik. Ya, main judi nih. Dosa, judi haram ya. Tapi kok menangan terus ya? Bukan berarti benar. Wah, kamu sedang di elu-elu istilahnya. Kalau kamu enggak sadar, ya udah makin banyak dosa. Kayak Qarun-nya. Dia sudah menguasai Taurat. Hafal tau. Nah, terus dikasih harta banyak. Sehingga dia merasa, oh saya lebih baik dari Musa. Musanya tahu-tahu tapi gak dikasih harta banyak. Jadi dia merasa dirinya lebih dicintai Allah Ta'ala. Makanya kaumnya nasihati, la tafrah, nama laya. Kamu jangan bangga diri, Allah gak suka. Dia malah gak terima nasih. Akhirnya apa? Hancurlah. Nah, hati-hati ya. Orang kalau berbuat salah, terus kok kehidupannya selalu baik, malah enggak susah, enggak ada hukuman, enggak ada apa. Itu bahaya. Salah dulu paling apa? Takut kalau berbuat salah, tapi kok hidup semakin baik ini. Bukan malah ada teguran, hukuman. Jangan terpancing ya. Lagi. Sama anak dulu tahu sholat nariyah itu. Oh, itu katanya banyak itu buat macam-macam. Praktik. Tadi ya anda dah mengenal sunnah. Oh, lu suka nguji-nguji gitu. Ayo dicoba. Oke, baca. Teruji juga. Penasaran ya? Jangan. Anak lu punya kawan tuh, itu manjat pohon kelapa itu cepat sekali. Iya, Zat. Ambil, dibuka pakai mulut. Ini pakai baca-baca. Atraksi itu mantap ya. Nah, jangan. Nanti apa tertipu. Benar. Cukup.